Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan tentang merenungi kematian dan pedihnya azab dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pertemuan tadi sampai pada bab mengingat kematian dan persiapan untuk menjemput datangnya kematian. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa qala At-Taimi syai'ani qata'a anni ladzata ad-dunya. Berkata Imam At-Taimi, ada dua perkara yang keduanya telah memutuskan dariku kelezatan dunia. Yaitu zikrul maut, pertama mengingat kematian, wa zikrul mauqif baina yadayillahi ta'ala, dan mengingat saat ada di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yajma'ul ulama فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبقون حتى كأن بين أيديهم جنازة. Adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau suatu ketika mengumpulkan para ulama, kemudian mereka semua mengingat kematian, mengingat hari kiamat, mengingat akhirat, hingga mereka menangis sampai seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah yang membujur kaku. Wa qala Abu Nu'aim, kana Tsauri idza dzakara al-maut la yuntafa bihi ayyaman. Fa in su'ila an syai'in qala la adri la adri. Abu Nu'aim menceritakan bahwa Imam Ats-Tsauri bila beliau mengingat kematian, maka beliau tidak melakukan aktivitas hingga beberapa hari. Bahkan kalaupun ditanya tentang sesuatu, beliau selalu menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lihat bagaimana para ulama saat mereka ingat apa yang disebut dengan kematian. Betul-betul membuat hubungan mereka dengan dunia itu putus. Begitu dalam perasaan mereka. Begitu dalam pikiran mereka ketika mengingat maut. Wa qala asbat dhukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fa uthniya alaihi fa qala sallallahu alaihi wasallam kaifa dhikruhu lil maut fa lam yudhkar dhalika anhu fa qala ma huwa kama taqulun. Kata Imam Asbat, pernah ada seorang laki-laki yang disebutkan di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, disanjung, dipuji laki-laki ini. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana dia kaitannya dengan mengingat kematian? Ternyata tidak ada seorang pun yang menyebutkan keadaannya saat mengingat kematian. Maka Nabi SAW berkata, ma huwa kama taqulun, dia tidak seperti apa yang kalian katakan. Mengingat kematian adalah tanda adanya kebaikan dalam diri seseorang. Mengingat kematian adalah bukti bahwa seseorang perhatian terhadap apa yang akan dihadapinya. Faqala Daqaq, man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsati asya. Imam Ad-Daqaq mengatakan, barang siapa mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Akan dimuliakan dengan ta'jilut taubah. Bersegeranya dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qana'atul qalbi. Yang kedua, adanya qana'ah di dalam hati. Selalu merasa cukup dengan apa yang telah didapatkannya. Wa nasyatul ibadah, dan yang ketiga, selalu semangat untuk melakukan ibadah. Sungguh anugerah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bersegera dan bergegas dalam bertaubat, selalu menerima setiap apa yang hadir dalam hidup kita. Dan memiliki kesemangatan untuk terus beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Semua itu ikhwani fillah rahimakumullah didapat dengan kita sering mengingat maut. وَمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ عُقِبَ بِثَلَثَةِ أَشْيَا, dan sebaliknya, siapa yang melupakan kematian maka akan dihukum dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, تَسْوِيفُتْ taubah, akan dihukum dengan keinginan untuk selalu menangguhkan taubat, tidak mau bersegera taubat kepada Allah. Mengulur-ngulur waktu bertaubat kepada Allah. Selalu mengatakan nanti, nanti, nanti. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kata-kata nanti itu adalah penyakit. Penyakit yang berbahaya bagi kita. Akal busuknya setan untuk memalingkan kita dari jalan Allah. Oleh karena itu diriwayatkan dari Qatadah, dari Abul Jalad, beliau mengatakan, at-taswifu jundun min junudi iblis. Kata-kata nanti adalah merupakan tentara dari tentara-tentaranya iblis. Banyak di antara kita yang binasa karena kata-kata nanti. Nanti sajalah. ketika ada yang mendorong untuk melakukan ibadah, nanti saja. Masih banyak kesempatan. Saya masih muda. Ya. Peluang masih terbuka lebar. Bertaubat tidak perlu sekarang. Nanti saja. Hati-hati. Kata-kata nanti adalah siham min sihami iblis. Panah dari panah-panah iblis yang bisa membinasakan kita. Sungguh merupakan malapetaka yang besar ketika tidak ada keinginan dalam diri kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Ini salah satunya diakibatkan karena kita lalai dari mengingat maut. Hukuman pertama bagi siapa yang melupakan kematian adalah taswifut taubah. Ditangguhkannya taubat. Kemudian yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Tidak rela dengan pemberian. Tidak pernah merasa cukup. Selalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Setiap saat dalam pikiran yang hadir selalu dunia, dunia, dan dunia. Tidak merasa puas. Tidak merasa cukup. Memang Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita melalui sabdanya bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang menghentikan ambisi Bani Adam kecuali jika sudah makan tanah. Seandainya Bani Adam itu punya satu lembah emas, niscaya akan berangan-angan dan berambisi untuk memiliki lembah emas lainnya. Terus seperti itu, tidak akan pernah berhenti sampai Bani Adam itu makan tanah alias mati. Ya. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimakumullah, wattakasalu fil ibadah. Orang yang melupakan kematian akan dihukum dengan takasal fil ibadah, bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Tidak ada kesemangatan sama sekali. Ya. Loyo. Tidak ada gairah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala fatafakkar ya maghrur fil maut wa sakaratihi wa su'ubati ka'sihi wa miraratihi. Maka renungilah, wahai orang-orang yang tertipu dengan kematian dan sekaratnya. Wahai orang-orang yang menganggap kematian itu sesuatu yang mudah. Renungilah. Renungi kematian. Renungi sulitnya kematian. Fayalil maut min wa'din ma asdaqahu. Sungguh kematian itu adalah janji yang paling tepat. Wa min hakimin ma a'dalahu. Kematian adalah hakim yang paling adil. Kafabil mauti muqrihan lil qulub. Cukuplah kematian itu akan membuat hati menjadi sedih. Wa mubkiyan lil uyun. Akan membuat mata menangis. Wa mufriqan lil jama'at. Kematian akan memisahkan dengan banyak orang. Handai tolan. Keluarga, sanak saudara, anak dan istri. Hadiman lil ladzat. Menghancurkan segala kenikmatan-kenikmatan. Wa qati'an lil amniyat. Pemutus angan-angan dan cita-cita. Fahal tafakkarta ya ibna Adam fi yaumi masri'ika? Apakah engkau pernah merenung, wahai Bani Adam, di hari kematian menjemputmu? Wantiqalika min mawdi'ik, dan perpindahanmu dari tempatmu. Wa idza naqalta min sa'atin ila dhiqin, kematian itu akan membuatmu berpindah dari keadaan lapang menuju keadaan yang sempit. Wa khanaka as-sahibu war-rafiq, temanmu akan mengkhianatimu. Ketika engkau mati, tidak ada seorang pun dari temanmu yang akan ikut bersama. Temanmu mengkhianatimu. Wa hajrukal akhu was-sadiq, saudaramu akan meninggalkanmu. Wa ukhidta min firashika wa ghita'ika ila 'arar, engkau akan diambil dari tempat tidurmu yang empuk dan selimutmu yang nyaman, kemudian diletakkan di atas tanah. Wa qattuqa min ba'di linin lihafuka bi turabin wa madar, selanjutnya orang-orang akan menyelimutimu dengan tanah yang liat. Faya jami'al mal, wahai orang-orang yang selalu berambisi mengumpulkan harta. Wal mujtahid fil bunyan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk membuat dan meninggikan bangunan-bangunan rumahnya. Laisa laka wallah min malin illal akfan, demi Allah, sesungguhnya engkau tidak punya harta kecuali dua helai kain kafan saja. Bal hiya wallah lal kharab wa dhihab wa jismuka lit turab wal ma'ab, demi Allah, semua harta benda yang engkau kumpulkan itu akan sirna dan rusak, kemudian tubuhmu akan dimakan tanah. Fa aina alladhi jama'tahu minal mal, mana harta yang selama ini engkau kumpulkan? Fahal anqadaka minal ahwal, apakah harta benda yang selama ini engkau kumpulkan, harta benda yang selama ini engkau usahakan, akan membantumu dari siksa, dari azab kubur? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan. Bal taraktahu ila man la yahmaduka, bahkan bisa jadi engkau tinggalkan harta bendamu itu untuk orang yang sebenarnya kamu tidak ridhoi. Untuk orang yang sebenarnya tidak senang kepadamu. Fa aina alladhi waqadamta bi azwarika 'ala man la ya'dhiruka, kemudian engkau akan serahkan dosa-dosamu kepada yang tidak akan memberimu maaf. Wa laqad ahsana man qala fi tafsiri qawlihi wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, sungguh sangat baik orang yang berkata tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah, inginilah, kejarlah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ai utlub fima ataka Allah minad dunya ad-daral akhirah wa hiyal jannah, raihlah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu negeri akhirat, yaitu surga. Fa inna haqqal mu'min an yasrifa dunya fi ma yanfa'uhu fil akhirah, karena sesungguhnya seorang mukmin itu menggunakan dunia untuk sesuatu yang akan bermanfaat di akhiratnya. La fitin wal ma wat tajabbur wal baghi, tidak dimanfaatkan untuk kesombongan ataupun kejelekan. Faka'annahum qalu la tansa annaka tatruk jami'a malika illa nasibuka alladhi huwal kafan, seolah-olah dikatakan bahwa janganlah engkau lupa bahwasannya engkau akan meninggalkan semua harta milikmu kecuali apa yang menjadi bagianmu, yaitu kain kapan. Artinya, ikhwan fiddin rahimakumullah, jangan pernah berpikir bahwa harta benda yang selama ini kita kumpulkan bisa memberi manfaat untuk kita secara zatnya. Harta benda itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ketika kita gunakan untuk mendapatkan akhirat, alias surga. Kalau kita hanya sekedar berambisi mengumpulkan harta benda, itu sia-sia saja. Percuma ambisi kita, tidak ada nilainya upaya dan usaha kita selama ini kalau hanya sekedar itu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan harta kepada kita, jadikan ia sebagai wasilah untuk kita dapat meraih negeri akhirat dan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Karena kita harus sadar bahwa yang akan menemani kita, yang akan tetap menempel di tubuh kita saat kita mati, hanyalah kain kafan. Dua helai kain kafan saja. Ya. Atau tiga helai kain kafan saja. Tidak lebih dari itu. Harta benda yang selama ini kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Bahkan bisa jadi berpindah kepada seseorang yang sebenarnya dia tidak suka kepada kita. Kemudian disebutkan di sini perkataan seorang penyair, nasibuka mimma tajma'ud dahra kullahu rida'ani tulwa fihima wahanutu. Bagianmu dari harta yang selama ini engkau kumpulkan sepanjang masa hanya dua helai kain kafan saja yang engkau akan ditutupi dengannya. Wahanut, berikut kain kapas. Waqala akhar, sebagian penyair lainnya mengatakan, hiyal qana'atu la tabghi biha badala. Qana'ah itu tidak ada gantinya. Fiha na'imu wa fiha rahatul badan. Dalam qana'ah ada kenikmatan dan ketenangan badan. Ungdur liman malakat dunya bi ajma'iha. Coba lihat keadaan orang yang memiliki dunia seluruhnya. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafan. Apakah dia akan tenang tanpa memiliki kain kafas dan kafan? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya di halaman yang ke-16, Imam Al-Qurtubi rahimahullah membuat bab, babul mu'min yamutu bi 'arqil jabin. Bab seorang mukmin meninggal dengan kening berkeringat. Rawahu Ibnu Majah an Buraidata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi 'arqil jabin. Akhrajahu Tirmidzi wa qala fihi haditsun hasanun. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Buraidah di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, seorang mukmin itu ketika meninggal dunia keningnya akan berkeringat atau dahinya berkeringat. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Warawa an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqubu lil mayyit 'inda mautihi thalathan in rashaha jabinahu wa dharifat 'ainahu wa intashara min kharahu fa hiya rahmatun min Allah qad nazalat bihi wa in ghatta ghatiyatal bakri al-makhnuq wa khamuda launu wa azbada shadqah fa huwa adzabun min Allah ta'ala qad halla bihi. Salman al-Farisi meriwayatkan sebuah hadis beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah setiap mayit di hari kematiannya, perhatikan tiga perkara darinya. Jika dahinya atau keningnya berkeringat, dan dharifat ainahu, kedua matanya mengeluarkan air mata, wantashara min kharah, kemudian keluar suara dari hidung atau nafasnya, fahiya rahmatun minallah, maka itu adalah bentuk rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Kita tidak boleh kaget saat menyaksikan orang yang akan dijemput oleh kematian, dia nampak menangis atau terdengar suara dari napas atau juga dari hidungnya, dahinya berkeringat, itu bukti bahwa rahmat Allah turun kepadanya. Wa in ghatta ghatital bakril mahnuq, kalau seandainya terdengar dia mendengkur seperti unta yang tercekik, kemudian warna kulitnya berubah menjadi gelap, lalu keluar buih dari kedua sudut mulutnya, maka itu adalah azab Allah. Itu adalah azab Allah, qad halla bihi, yang telah menimpanya. Kadang juga kita menyaksikan ada orang menjelang kematiannya, dia mendengkur atau warna kulitnya berubah menjadi semakin gelap, atau juga keluar buih dari kedua sudut mulutnya, maka itu pertanda ada azab Allah yang menimpanya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rahmat kepada kita saat maut menjemput kita. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, قلت وقد تظهر العلامات الثلاث وقد تظهر واحدة وقد تظهر اثنتان وقد شاهدنا عرق الجبين وحده وذلك بحسب تفاوت الناس في الأعمال. Sungguh ketiga tanda yang disebutkan dalam hadis itu kadang nampak atau ada salah satunya atau ada dua tanda saja, dan sungguh kami telah menyaksikan kadang-kadang orang yang meninggal dunia itu hanya nampak darinya dahi atau kening yang berkeringat. Semua itu tergantung dari tingkatan atau perbedaan amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap manusia. Wallahu a'lam. Tidak mesti kita melihat ketiga tanda itu ada pada mayit, ada pada orang yang meninggal. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat satu saja, atau kadang-kadang kita melihat dua saja, ya. Atau tidak menutup kemungkinan tiga tanda yang disebutkan tadi ada semuanya, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi berikutnya menyebutkan, babun ma jaa anna lil mauti sakarat. Bab yang menjelaskan bahwa kematian itu memiliki sekarat. Apa sekarat itu? Sekarat adalah keadaan di mana seseorang tidak sadar karena pengaruh rasa sakit yang dideritanya. ini menunjukkan bahwa kematian itu menimbulkan rasa sakit. Kematian mengandung kepedihan. Ya. Kematian urusannya tidak mudah. Kematian tidak hanya sekedar lenyapnya nyawa seseorang, berpisahnya ruh dengan badannya. Di samping itu ternyata kematian menyimpan kepedihan. Kematian memiliki rasa sakit. Kematian ada sekaratnya. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala syiddatal maut fi arba'i ayatin. Allah telah menggambarkan perihnya kematian itu dalam 4 ayat. 4 ayat dari firman-Nya. Al-ula yang pertama. Ayat yang ke-19 dari Quran surat Qaf. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajaat sakratul mauti bilhaq. Sungguh. Sekarat. Saat mati. Itu sesuatu yang benar-benar adanya. Sakaratul maut bukanlah hanya sekedar cerita. Sakaratul maut bukan hanya sekedar kisah yang didengar, yang disampaikan dari setiap orang, tidak. Tetapi sakaratul maut sesuatu yang nyata, ada. Allah menegaskan, wajaat sakratul maut bilhaq. Sungguh sakaratul maut itu akan datang, ada dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Wathaniyatu yang kedua, di ayat yang ke-93 dari Quran surat Al-An'am, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau taro idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Andai engkau lihat, idhiz zalimuna, keadaan orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Tentu berbeda yang dirasakan oleh seorang mukmin dengan orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, saat menghadapi sakaratul maut. Tekanan-tekanan yang dialami akan berbeda. Orang-orang kafir akan mendapatkan tekanan yang sangat berat, melebihi tekanan yang dirasakan oleh kaum mukminin. Ya. Sampai Allah menggambarkan secara khusus ihwal kematian orang-orang yang zalim. Atsalitsatu yang ketiga, Allah gambarkan tentang dahsyatnya atau perihnya kematian di ayat yang ke-83 dari Quran surat Al-Waqi'ah. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa tidak ada seorang pun yang dapat mencegah? Idza balagatil hulqum, saat nyawa sampai di kerongkongan. Ketika itu seseorang ingin berteriak tetapi tidak mampu. Ya. Ketika itu seseorang merasakan rasa sakit seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Ar-Rabi'atu yang keempat. Di ayat yang ke-26 dari surat Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalla idha balagatit taraqi. Sekali-kali tidak. Apabila napas sudah sampai di kerongkongan. Dikatakan kepadanya, siapa yang mampu mengobati? Siapa yang mampu menghentikan? Siapa yang mampu menahan? Tidak ada. Sekali-kali tidak ada, kata Allah Azza wa Jalla. Rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi rikwatan aw 'ulbatan fiha ma faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma'i fayamsah bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menceritakan saat Nabi alaihi salatu wasallam dijemput oleh kematiannya. Qala anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu di tangannya ada sebuah bejana atau kaleng yang di dalamnya terdapat air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalamnya, ke dalam air tersebut. Selanjutnya beliau mengusap wajahnya dan berkata, La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sungguh kematian itu memiliki sekarat. Nabi alaihi salatu wasallam merasakan sakaratul maut. Nabi alaihi salatu wasallam merasakan tekanan kematian. Ini kekasih Allah, orang yang menjadi pilihan Allah, saat kematian merasakan ada tekanan, ada sekarat, ada saat di mana tidak sadar karena pengaruh rasa sakit dari kematian. Thumma nasaba yadayhi faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ar-Rafiqul A'la, hatta qubidha wa malat yadu. Hingga akhirnya beliau wafat, dicabut ruhnya oleh Allah dan terkulailah lemas kedua tangannya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan langsung pemandangan itu. Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemas dalam dirinya. Saat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaannya. Maka dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Aisyah berkata, "Ma aghbatu ahadan bihauni maut ba'da allazi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sungguh aku tidak lagi mendambakan kemudahan maut, kemudahan mati setelah aku melihat kepedihan yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau dijemput oleh kematian. Sekali lagi, ini Rasulullah. Kita coba merenung, kita bayangkan bagaimana kak saat Allah menjemput kita dengan kematian. Tentu tekanan yang akan kita alami, perasaan sakit yang akan kita alami jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa fil Bukhari anha qalat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqanatay wa dhaqanatay fala aqrahu shiddatal mauti ahadin abadan ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh kematian dan sungguh beliau saat itu ada di antara dua keadaan. Kadang nyaman dan gelisah. Fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak benci melihat kepedihan maut yang dirasakan oleh seseorang selama-lamanya setelah aku melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dijemput kematian. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan melewati kematian dengan mudah. Karena kematian memiliki sekarat. Tidak ada orang yang mati tanpa sekarat. Sekarat adalah satu ketetapan yang menyertai kematian. Sesoleh apapun kita, tetap kita akan merasakan tekanan, perihnya, dahsyatnya kematian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau mengalami hal itu. Sampai dikatakan di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa ruya annal mauta ashaddu min darbin bisuyuf wa nashr bil manashir wa qard bil maqarid. Diriwayatkan bahwa kematian itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada tebasan pedang. Lebih sakit daripada digergaji. Lebih perih daripada digunting dengan gunting. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada yang dapat merasakan bagaimana perihnya kematian kecuali orang yang sedang mengalaminya. Kita tidak pernah mendapatkan kabar dari orang yang sedang sekarat. Kita tidak mampu bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan? Dia yang merasakannya sendiri. Ya. Tetapi apa yang disebutkan di sini hanya sekedar gambaran bahwa kematian itu lebih perih, lebih menyakitkan daripada tebasan pedang. Lebih perih, lebih menyakitkan daripada digergaji ataupun digunting. Subhanallah, kita merasakan bagaimana sakitnya jika salah satu anggota tubuh kita terkena tebasan pedang. Atau jangan pedang, kena irisan pisau saja, sakit. Lah bagaimana dengan kematian? Mungkin salah satu anggota badan kita ketika terluka, hanya anggota badan itu saja yang merasakan sakitnya. Tapi kematian, seluruh tubuh kita, dari atas sampai bawah, merasakan sakitnya. Ya. Perlahan-perlahan tubuh kita akan menjadi kaku. Ya. Sampai tidak dapat gerak. Dzakara Abu Nu'aim Al-Hafidz fi Kitabil Hilyah min hadits Makhul an Wasilah ibn al-Ashqa an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi la mu'ayanatu malakil maut ashad min alf darbatin bisayf. Abu Nu'aim Al-Hafidz menyebutkan dalam kitabnya Al-Hilyah riwayat dari Makhul dari Wasilah bin Ashqa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ketika malakul maut mencabut nyawa, rasa sakitnya itu lebih dahsyat daripada 1000 kali tebasan pedang. Imam Al-Qurtubi rahimahullah kemudian berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad anal naimi an yastayqidha min naumihi, kini sudah tiba waktunya bagi orang yang tidur untuk segera bangun dari tidurnya. Jangan terlalu lama tidur, bangunlah, bangun dari tidur. Wahana lil ghafil an yatanabbah min ghaflatihi, sudah tiba waktunya bagi orang yang lalai untuk sadar dari kelalaiannya. Jangan terlena. Jangan lupa. Segera bangkit. Jangan terlalu lama tidur. Jangan terlalu lama terbuai dengan angan-angan. Sekarang ini sudah tiba waktunya. Tiba waktunya untuk segera bangkit, segera bangun, segera sadar, segera mengingat Allah, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa yang dilakukan. Qabla hujumil mauti bimiraratihi ka'sihi, sebelum kematian datang menghujam. Wa qabla sukuni harakatihi, dan sebelum badan tidak lagi bisa digerakkan. Wa khamud anfasihi, Warahalathu ila qabrihi, dan sebelum kematian mengantarkan seseorang ke kuburannya. Warawa'an Umar ibn Abdul Aziz annahu kataba ila unasin min ashabihi yusihim fakana fima awsahum bihi an kataba ilaihim amma ba'd. Adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada beberapa orang dari sahabat-sahabatnya, menyampaikan nasihat kepada mereka. Di antara nasihat yang telah beliau tulis untuk mereka adalah amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah al-azim. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wal muraqabati lahu, dan selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wattakhadhu at-taqwa wal wara' zadan, jadikan oleh kalian ketakwaan dan wara' sebagai bekal. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, berbekalah, kata Allah, berbekalah, perjalanan kita masih panjang. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk melalui perjalanan yang berikutnya. Perjalanan kita masih panjang. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita agar berbekal dengan baik. Karena siapa yang tidak membekali diri dengan baik dalam perjalanannya, maka dia akan binasa. Berbekal. Dan sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Jangan terlena. Jangan tidur terlalu lama. Matahari sudah terbit. Segera bangun. Segera bangkit. Lakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innakum fi darin amma qurbat tanqalibu bi ahliha. Sesungguhnya engkau ada dalam sebuah negeri yang sebentar lagi penduduknya akan pindah. Wallah fi aradatil qiyamah wa ahwaliha. Allah menunggu di hari kiamat. Allah menanti di akhirat. Yas'alukum 'anil fatil wan naqir. Allah akan bertanya kepada kalian tentang segala sesuatu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang empat hal. Di antaranya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Untuk apa digunakan umur selama ini? Untuk kebaikankah atau untuk keburukan? Akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak. Akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta benda yang dimilikinya. Dari mana ia peroleh. Dan untuk hal apa ia belanjakan. Sungguh ini adalah pemandangan yang mengerikan. Pemandangan yang menakutkan. Bagaimana seandainya kita tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah itu? Kita tidak akan lulus. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Harta benda tidak lagi berguna bagi kita. Teman, sahabat, karib juga tidak bermanfaat. Tidak akan bisa membantu kita. Fallah, Allah, ibadallah, wahai hamba Allah. Udhkuru al-mauta alladhi labudda minhu. Ingatlah selalu kematian yang pasti datang. Wasma'u qawlallahi ta'ala, dan dengarkanlah selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa qawlahu azza wa jal. Kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di dunia ini akan binasa, tidak abadi. Ingat selalu. Wa qawlahu azza wa jalla fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana seandainya para malaikat mewafatkan mereka, lalu para malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya di halaman yang ke-26, Imam Al-Qurtubi rahimahullah membuat bab yang lain. Babun la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Bab hendaknya seseorang tidak mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Rawa Muslimun an Jabirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalathati ayyam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Akhrajahu al-Bukhari. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, 3 hari menjelang wafatnya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan yuhsinu billahi dhann atau yuhsinu dhann billah, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya fi kitab Husnul Dzan Billah wa zada fa inna qauman qard ardahum su'u dzannihim billah fa qala lahum tabaraka wa ta'ala wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitabnya Husnul Dzan Billah sebuah riwayat sebagai tambahan, kata beliau, fa inna qauman, sungguh ada suatu kaum yang su'udzan, buruk sangka mereka telah membinasakannya. Buruk sangka mereka terhadap Allah telah membinasakannya. Allah tabaraka wa ta'ala menyinggung hal ini dalam firman-Nya, Quran surat Fussilat ayat yang ke-23, wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Itu adalah karena prasangka kalian yang kalian sangkakan tentang Rabb kalian. Ardakum, Allah membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Kematian bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Sama dengan ketika Allah memberikan umur yang panjang. Memang seorang mukmin itu menakjubkan keadaannya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Semua urusannya selalu berakhir dengan kebaikan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, bersyukur, sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Dan sebaliknya, ketika ditimpa musibah, seorang mukmin itu akan bersabar sehingga hasil akhirnya tetap baik. Ini ciri seorang mukmin yang hakiki. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah saat Allah menimpakan musibah kepada kita. Jangan. Itu kebaikan bagi kita. Tidaklah sebuah musibah itu datang menimpa seorang mukmin melainkan kebaikan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, termasuk musibah kematian. Kita tidak perlu menyesali kematian yang dialami oleh salah seorang dari anggota keluarga kita. Kita tidak perlu menyesali kematian orang-orang yang kita cintai. Kita mesti mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan terbuai. Jangan menyalahkan Allah Azza wa Jal. Jangan sampai berkata, ya Allah, kenapa engkau ambil orang yang paling dekat denganku? Kenapa engkau tega membiarkan aku berpisah dengan orang yang aku cintai? Tidak perlu untuk kita mengatakan seperti itu. Doakan kebaikan bagi orang yang lebih dulu meninggalkan kita. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan karunia dan keutamaannya. Rawahu Ibnu Majah an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahwa suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Faqala kaifa tajiduk? Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau rasakan? Faqala, dia menjawab, arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Harapanku begitu besar kepada Allah, wahai Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'min fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarjuhu wa aminahu mimma yakhaf. Tidaklah akan berkumpul dua perkara dalam hati seorang hamba yang beriman dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya apa yang diharapkannya, dan Allah akan melindungi dari hal yang ditakutkannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang ada dalam tekanan sakaratul maut selain harapan akan rahmat Allah dan rasa khawatir terhadap dosa-dosa. Ya. Karena itu jangan marah, jangan emosi. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Qala faslun, husnul dhan billahi ta'ala yan bagi an yakuna aghlab 'alal 'abdi indal maut minhu fi halis sihhah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berbaik sangka kepada Allah semestinya lebih kuat dalam diri seorang hamba ketika menghadapi kematian daripada saat dalam keadaan sehat. Ya. Karena rata-rata orang ketika diberi kesehatan masih ada kesadaran. Tapi kadang-kadang ketika dihadapkan kepada kematian mulai muncul buruk sangkanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka saat situasi akan dijemput oleh kematian, semestinya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah itu lebih menguat. Wa huwa annallaha ta'ala yarhamu wa yatazawaj anhu wa yaghfir lahu. Dia harus merasa yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan memberinya rahmat, mengampuni dosa-dosanya. Wa yanbaghi li julasaihi an yudzakkiruhu bidzalika. Bagi orang-orang yang ada di sampingnya harus mengingatkan akan hal ini. Ya. Ditenangkan orang yang sedang dalam tekanan sakaratul maut. Ya. Ditenangkan, dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa rawa Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhann billah fa inna husna dhann billah thamanul jannah. Hammad bin Salamah menyebutkan riwayat dari Thabit dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian meninggal atau mati sampai dia berhusnudzon kepada Allah, karena sesungguhnya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, itu thamanul jannah, harga dari surga. Rawa an ibni Umar annahu qala amudud din wa ghayatu majdihi wa dhirwatu sanamihi husnudzon billah. Faman mata minkum wa huwa yuhsinu dhann billah dakhala al-jannah mallan ay munbasitan la khawfa alayh. Ibnu Umar meriwayatkan, beliau mengatakan tiangnya agama dan tujuan akhirnya serta puncak ketinggiannya adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Maka barang siapa di antara kalian yang meninggal dunia dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah, dia akan masuk ke dalam jannah dalam keadaan lapang. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, wallah alladhi la ilaha ghairuh la yuhsinu ahadun dhanna billah illa a'tahu Allah dhannahu wa dhalika anna al-khair biyadih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah salah seorang berbaik sangka kepada Allah melainkan Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan sangkaan-sangkaan baiknya itu. Wa dzalika annal khair biyadih, yang demikian itu karena kebaikan ada di tangannya. Wa dzakara Ibnu al-Mubarak wa qala akhbara Sufyan anna Ibn Abbas qala idza ra'aytumur rajula al-maut fabashshiruhu la yalqa rabbahu wa huwa husnul dhann bih wa idza kana hayyan fakhawwifuhu. Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa Sufyan telah mengabarkan kalau sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, apabila kalian melihat seseorang yang akan dijemput oleh kematiannya, maka sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia sebentar lagi akan berjumpa dengan Rabbnya, agar dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Wa idza kana hayyan, namun sebaliknya, kalau seandainya dia masih tetap diberi kesempatan hidup, fa khawwifuhu, maka tanamkanlah rasa takut oleh kalian dalam dirinya kepada Allah azza wajalla, sehingga kehidupan yang diberikan oleh Allah itu menjadi sesuatu yang baik baginya. Wa qala al-Fudail, al-khawfu afdalu min ar-raja, ma kana al-'abdu sahihan fa idza nazala bihi al-maut faraja afdalu min al-khauf. Kata Fudail, rasa takut itu lebih utama dari raja, harapan, selama seorang hamba dalam keadaan sehat tidak kurang apapun. Dan ketika kematian akan turun menjemputnya, faraja afdalu min al-khauf, maka ketika itu harapan lebih utama untuk didahulukan daripada rasa takut akan dosa-dosa. Ya. Saat kita dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, diliputi dengan berbagai macam nikmat, maka perkuatlah rasa takut kita akan kesalahan dan dosa-dosa. Dan ketika kita dihadapkan kepada kematian, maka tumbuhkanlah harapan yang besar kepada rahmat Allah azza wajalla. Semua ini dalam rangka tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya kita langsung loncat ke halaman 76. Ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan babun ma jaa'a annal qabra awwalu manazilil akhirah. Bab penjelasan bahwasannya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Setelah kita meninggal dunia, masuk ke kuburan, kuburan itu menjadi persinggahan pertama sebelum kemudian kita masuk ke negeri akhirat. Rawa Ibnu Majah an Hani bin Utsman qala kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabal lihyatahu faqila lahu tadhkurul jannah wan nar wala tabki wa tabki man hada qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu ahadun fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'd ashad minhu. Imam Ibnu Majah menyebutkan sebuah riwayat dari Hani bin Utsman. Ia berkata adalah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Apabila berdiri di samping kuburan, beliau menangis sampai yabul lihyatahu, janggutnya basah karena air mata tadi. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, tidak perlu menangis. Siapa yang engkau tangisi? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih mudah baginya. Tetapi jika seseorang tidak selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih berat baginya. Ada azab yang dirasakan di kuburan sebelum memasuki azab berikutnya di akhirat. Jika kita selamat dari azab kubur, maka akan terasa ringan oleh kita. Keadaan setelahnya. Tetapi ketika kita tidak selamat dari azab kubur, maka ini tandanya yang setelahnya lebih berat lagi. Kita harus ingat bahwa azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di akhirat nanti, tapi di alam barzakh, di kuburan pun Allah telah menyiapkan azab. Ini menunjukkan betapa ngerinya azab Allah. Perihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi teguran bagi kita agar betul-betul menyiapkan bekal sebelum tempat tinggal kita berpindah. Sebelum tempat tidur kita pindah. Yang tadinya kita merasakan tempat tidur yang nyaman, empuk. Saat kita tidur terasa lelap. Selimut yang tebal. Tiba-tiba ketika mati kita tidak akan merasakan semua itu. Kita akan berada di sebuah tempat yang sempit. Bisa diukur sekian kali sekian. Tidak ada kasur yang empuk. Tidak ada selimut yang tebal. Kita sendirian, tidak ada teman. Coba kita merenung, coba kita berpikir. Betapa ngerinya saat itu. Kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Tidak ada orang yang bisa kita mintai pertolongannya saat itu. Kita akan dihimpit di dalam kuburan. Sebagaimana nanti dijelaskan bahwa ternyata kuburan itu memiliki himpitan dan tekanan. Sudah sempit, kemudian kita dihimpit, ditekan. Ini membuat tubuh kita hancur. Tulang belulang kita berantakan. Akan merubah raut wajah kita. Postur tubuh kita. Disebutkan di sini di halaman yang ke-86. Babun ma jaa fi dhaqtil qabri 'ala sahibihi wa in kana salihan. Bab yang menjelaskan bahwa kuburan itu memiliki tekanan dan himpitan bagi penghuninya. Walaupun penghuninya itu orang yang soleh. Qala rawan nasai an Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وقال أبو عبد الرحمن النسائي يعني سعد بن معاذ. إمام نسائي menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini orang yang di hari kematiannya arsy Allah berguncang. Orang ini orang yang di hari kematiannya semua pintu-pintu langit itu terbuka. Orang ini, orang yang di hari kematiannya disaksikan oleh 70,000 malaikat. Sungguh saat di dalam kuburannya, ia merasakan sebuah tekanan dan himpitan. Kemudian setelah itu, ia mendapatkan kelapangan. Kata Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i, orang yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh luar biasa. Arsy Allah berguncang karena Allah ingin segera berjumpa dengannya. Pintu langit terbuka. Semua malaikat berebut untuk membawa ruhnya. 70,000 malaikat menyaksikannya. Meski begitu, saat ia berada di kuburan ternyata merasakan himpitan dan tekanan kuburan. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita jauh untuk bisa seperti Sa'ad bin Mu'ad, jelas. Ya. Himpitan apa yang akan kita rasakan ketika kita ada dalam kuburan? Orang yang soleh saja seperti ini merasakan tekanan di alam kubur. Tentunya kita lebih pantas untuk mendapatkan hal itu. Karena kita termasuk muqassirin, orang-orang yang kurang dalam hal ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita hanya punya harapan. Harapan kepada Allah agar Allah merahmati kita. Kita saat ini masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum tempat tinggal kita pindah ke tempat yang lebih sempit dari rumah kita yang sangat luas saat ini. Ya. Coba kurangi, ya, atau bahkan jangan sampai terlalu besar ambisi kita mengejar dunia. Apa sih yang akan kita kumpulkan? Toh saat kita mati, tubuh kita hanya ditutupi oleh kain kapan saja. Ya. Emas, perak, harta benda lainnya yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Selanjutnya kita masuk kuburan. Dan disitulah kita akan merasakan himpitan dan tekanan. Tekanan kuburan. Qala min hadithi Syu'bah ibn al-Hajjaj bi isnadihi ila Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil qabri dhaghtatun law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz. Disebutkan dari hadis Syu'bah bin Hajjaj dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya atau sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan dan tekanan, seandainya ada seorang manusia yang selamat dari tekanan dan himpitan tersebut, tentu yang lebih utama untuk selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dan nyatanya Sa'ad bin Mu'adz mengalami himpitan dan tekanan kuburan. Ya, enggak ada yang selamat darinya. Semua kita akan merasakannya. Wa dzakara Hannad bin Surri, haddatsana Muhammad bin Fulail an abihi an Abi Mulaikah qala, ma ujiru min dhaghtatihi al-qabru ahadun wala Sa'ad bin Mu'adz alladhi min dilu min manadilihi khairun minad dunya wa ma fiha. Qala wa haddatsana Abdah bin Ubaidillah bin Umar annafi'in qala laqad balagani annahu shahida zanazata Sa'ad bin Mu'adz 70 alfa malakin. Hannad menyebutkan riwayat, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad, Muhammad bin Fudail dari ayahnya dari Abu Mulaikah. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang selamat, ya, yang dibebaskan dari himpitan kuburan. Tidak juga Sa'ad bin Mu'adz, yang sapu tangannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz ini lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sapu tangan beliau luar biasa. Ya. Ternyata beliau merasakan himpitan kuburan. Telah menceritakan kepada kami Abdah bin Ubaidah bin Umar An-Nafi dari Nafi. Ia berkata, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Walaqad balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad dhamma sahibakum atau sahibikum fil qabri dhammatan. Sampai kepadaku riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sahabat kalian ini di kuburannya telah merasakan himpitan dan tekanan. Wa kharraja Ali ibn Ma'bad fi kitabihi At-Ta'ah wal Ma'siyah 'an Nafi'in qala Ataina Safiyyah binti Abi Ubaid imra'ata Abdullah ibn Umar wa hiya faz'a fa qulna ma sya'nuki qalat ji'tu min indi ba'dhi nisa'in nabi fa hadathatni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in kunta la ara إن كنت لا أرى أن أحدا لو أعفى من عذاب القبر لعافى منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة. علي بن معبد mengeluarkan riwayat dalam kitabnya At-Ta'ah wal Ma'siyah dari Nafi, disebutkan bahwa Safiyyah binti Abi Ubaid istri Abdullah bin Umar, ia datang dalam keadaan terkopoh-kopoh, dalam keadaan kaget. Kemudian kami tanyakan kepadanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, sungguh aku tadi datang dari rumah sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua menceritakan kepadaku bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kuntu la ara anna ahadan law a'fa min adzabil qabri la a'fa minhu Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada seseorang yang diselamatkan atau dimaafkan dari azab kubur, tentu Sa'ad bin Mu'adz lebih layak untuk mendapatkan hal itu. Namun ternyata dhumma fihi dhummatan, Sa'ad bin Mu'adz telah mendapatkan tekanan dan himpitan di kuburannya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cukuplah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua agar jangan terlalu percaya diri. Jangan bangga dan merasa puas dengan amal soleh yang telah dilakukan. Kita seharusnya terus meningkatkan kesolehan dan kebaikan. Kita harus sadar bahwa amal soleh, ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada pertolongan darinya, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu takabur. Jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Kalau kita merasa bangga, merasa ujub dengan kesolehan kita, justru kebaikan dan kesolehan yang kita lakukan itu menjadi malapetaka bagi kita. Tidak akan membuahkan kebaikan bagi kita. Kita harus terus meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas amal. Jangan pernah merasa puas dari satu kebaikan. Terus kumpulkan kebaikan demi kebaikan, karena itu adalah bekal yang paling utama bagi kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Tolonglah kami saat kami semua menghadapi sakaratul maut. Tolonglah kami dari himpitan-himpitan kuburan yang akan kami rasakan nanti. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Hiduplah, jalani kehidupan dunia ini dengan khauf dan raja. Dengan rasa takut yang tinggi kepada Allah dan juga harapan yang besar akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kita baru akan seimbang dalam menjalani kehidupan ini kalau ditopang oleh dua perkara tadi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, khauf dan raja itu bagaikan dua sayap yang dimiliki oleh burung. Seekor burung itu bisa terbang kemana-mana dengan leluasa dan nyaman ketika memiliki dua sayap. Bayangkan ketika salah satunya tidak ada, dia tidak bisa terbang. Atau sekalipun bisa terbang, tidak sempurna terbangnya. Begitupun kita, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus menyeimbangkan diri dengan rasa khauf dan raja. Agar kita selalu sadar, tidak lalai, tidak terlena. Agar kita selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat kita akan dijemput oleh kematian, berjumpa Allah Azza wa Jalla. Allah akan mempertanyakan kepada kita segala hal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Saat Allah memberi kesempatan hidup kepada kita, semoga kesempatan hidup ini menjadi perkara yang baik bagi kita. Begitupun sebaliknya, ketika Allah wafatkan kita, kita diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada-Nya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan insyaallah nanti selepas Isya kita sambung kembali. Walhamdulillah.